Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala yang dijelaskan atau disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita masih sampai pada pembahasan tentang Tauhid Ilahiyah atau Tauhid Uluhiyah, yang mana definisi dari Tauhid Ilahiyah atau Tauhid Uluhiyah adalah mempersembahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah semata, tidak beribadah kepada selain Allah. Itu definisi Tauhid Ilahiyah. Ilahiyah atau Uluhiyah sama dengan ibadah. Maka Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ilahiyah itu mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian Al-Makrizi di sini menyebutkan beberapa contoh ibadah. Di antaranya adalah mahabbah, cinta. Jadi ibadah itu tidak hanya ibadah badan, ibadah fisik, tapi juga ada ibadah hati, ibadah batin. Bahkan ibadah batin itu lebih harus diperhatikan daripada ibadah badan. Ibadah batin harus lebih diperhatikan daripada ibadah badan. Nah, diantara ibadah hati adalah mahabbah, cinta. Cinta adalah ibadah yang hanya boleh diserahkan kepada Allah semata. Namun dengan catatan, cinta di sini maksudnya cinta dengan jenis ibadah. Adapun cinta tabii, cinta yang manusiawi, boleh diserahkan kepada selain Allah. Cinta anak, cinta istri, cinta orang tua, cinta kepada teman, ini boleh, tidak merupakan kesyirikan. Tapi cinta yang jenisnya ibadah, kalau diserahkan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Dan kemarin sudah kita sebutkan patokannya. Cinta ibadah itu punya 3 unsur. Yang pertama, cinta itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dhul. Yang ketiga adalah khudu. Atau yang pertama dhul, yang kedua khudu, yang ketiga istislam. Ya. Yang pertama dhul, merendahkan diri. Yang kedua khudu, tunduk atau taat. Yang ketiga istislam, menyerahkan diri kepada yang dicintai. Nah, maka kalau cintanya seperti ini, kepada selain Allah, ini syirik. Contohnya adalah cintanya para penyembah kubur kepada penghuni kuburnya. Biasanya penghuni kuburnya ini orang soleh. Maka dia cinta kepada orang soleh ini dengan 3 unsur ini. Dia merendahkan dirinya, dalam artian dia mengagungkan si penghuni kubur ini. Dan dia khudu, dia tunduk kepada apa yang dianggap sebagai perintah dari penghuni kubur ini, dan dia merendahkan dirinya. Contohnya adalah bagaimana pengakuan orang-orang Syiah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sampai pada mahabbah yang syirik. Orang-orang Syiah itu dhul, merendahkan dirinya, mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka khudu, mereka tunduk taat. Apapun kata Ali bin Abi Thalib pasti benar. Ali pasti benar perkataannya. Ali maksum, harus ditaati. Yang ketiga, mereka menyerahkan dirinya, hidup matinya untuk Ali. Nah, ini sudah sampai pada derajat kesyirikan, ya. Nah, awalnya Syiah, Syiah itu secara bahasa artinya ta'ifah atau atsba. Syiah artinya golongan, ta'ifah atau atsba, pengikut. Maka awal munculnya Syiah itu sekedar orang yang ngikut Ali. Awal munculnya gak sampai derajat syirik, gak. Cuman sekedar orang-orang yang lebih, yang meyakini Ali itu lebih utama daripada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sekedar itu saja, meyakini Ali lebih utama daripada Uthman. Harusnya setelah Umar bin Khattab wafat yang menjadi khalifah, Ali, bukan Uthman. Cuman sebatas itu saja, walaupun ini pun keliru ya. Meyakini Ali lebih utama daripada Uthman itu keliru. Banyak sekali dalilnya. Tapi awalnya Syiah itu cuman itu saja. Syiah artinya atsba, Syiah atau Ali artinya pengikut Ali. Awalnya segitu saja. Ini pun salah dan ini pun diingkari oleh Ali sendiri. Namun semakin lama semakin berkembang ya, karena begitu sayangnya cintanya sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian cintanya sampai pada derajat tadi dzul khudu dan istislam kepada Ali bin Abi Thalib, sampai sebagian orang Syiah menuhankan Ali. Sampai mereka meyakini Ali itu bisa mengelola alam semesta. Ya, kalau kata Ali itu matahari pergi akan pergi gitu. Kalau tadinya belum malam, ya, bulan belum datang, kalau kata Ali datang langsung malam gitu. Kalau kata Ali hujan langsung hujan. Sampai ada orang Syiah yang punya keyakinan seperti itu. Allah musta'an. Nah, ini contoh ya, contoh bagaimana ada bentuk mahabbah yang sampai pada derajat kesyirikan. Nah, kemudian Al-Imam Al-Maqrizi menyebutkan ibadah yang kedua. Contoh ibadah yang kedua. Beliau katakan wa yufarridunahu bil hubbi wal khaufi. Mengesakan Allah dalam cinta dan khauf. Maka beliau menyebutkan ibadah yang kedua, yaitu khauf. Ya, atau kita sebut, kita baca dulu di sini syarah dari Syekh Salih Fauzan. Wa yufarridunahu bil hubbi alladhi huwa hubbul ibadah. Mengesakan Allah dalam masalah cinta, yaitu cinta yang jenisnya ibadah. Wa huwa alladhi yakunu ma'ahu dhullun wa khudu'un wa inqiyadun, yaitu cinta yang mengandung dhul, perendahan diri dan pengagungan, khudu, ketundukan, wa inqiyad, dan ketaatan. Wa illa fal insanu yuhibbu zawjatahu, adapun kalau seseorang mencintai istrinya, walakin la yakhdu'u laha, namun tidak sampai tunduk kepada istrinya, wala yanqadu laha, dan tidak taat secara mutlak kepada istrinya. Li'annaha mahabbatun syahwaniyatun tabi'iyatun, cintanya kepada istrinya sekedar cinta manusiawi. Wala tadurru, dan tidak sampai membahayakan dirinya. Wala tadurru illa idza qaddamaha ala mahabbatillahi wa rasulihi, tidak berbahaya kalau dia persembahkan cinta itu kepada selain Allah dan rasulnya, kepada istrinya. Ini boleh-boleh saja ya. Cinta kepada istri selama itu cinta yang manusiawi, tidak sampai tunduk, khudu, taat secara mutlak, dan juga istislam, maka tidak mengapa. Nah, kemudian wal khaufi itu secara bahasa artinya takut. Ya, khauf secara bahasa artinya takut. Ada istilah lain yang namanya khasyah. Ya, namanya khasyah. Khasyah dan khauf kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama takut. Tapi ada bedanya. Annal khasyata la takunu illa ma'a idhamil makhshiyi. Adapun khasyah itu takut kepada sesuatu yang diketahui sebagai sesuatu yang agung. Wa takunu makrunatan bil ilmi, dan khasyah itu disertai dengan ilmu. Jadi kalau khauf itu artinya takut secara umum. Bisa jadi takut karena yang ditakuti ini menyeramkan, jahat gitu ya, buruk, ataupun takut karena yang ditakuti ini adalah orang yang disegani, ya, orang yang agung. Jadi punya dua kemungkinan. Kalau khauf itu punya dua kemungkinan, yang ditakuti ini bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Bisa jahat sekali sehingga kita takut, atau dia baik sehingga kita pekewuh, kita sungkan, takut. Tapi kalau khasyah, itu cuma punya satu kemungkinan. Yang ditakuti ini agung, baik, mulia, dan disertai dengan ilmu. Artinya kita tahu yang ditakuti ini apa. Kalau khauf, bisa jadi kita gak tahu. Misalnya lewat kuburan, okay, ada suara, ya, ada suara nging gitu ya. Tiba-tiba takut. Kalau ditanya, kamu takut apa sih? Gak tahu, ya, pokoknya takut. Di rumah sendirian malam-malam, ya, tiba-tiba ada suara pintu dibanting, jeder. Tiba-tiba takut. Kalau ditanya, kamu takut apa? Wah, gak tahu, pokoknya takut. Nah, ini takut, ini khauf. Kalau khauf itu bisa jadi gak diketahui apa yang ditakuti. Kalau khasyah disertai dengan ilmu, ada emosi, dia mengetahui apa yang ditakuti. Makanya dalam ayat Allah Ta'ala katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah dari para hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Surat Fatir ayat 28. Ya, maka kalau khasyah itu hanya dimiliki orang yang berilmu, karena dia memang ilmu yang ditakuti yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau khauf itu lebih umum. Ya. Nah. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini, yufarridunahu aidan bil khaufi. Hendaknya seorang yang beribadah kepada Allah juga mengesakan Allah dalam ibadah dalam masalah khauf, masalah takut. Wal khaufu aidan yunqasamu ila qismain. Dan khauf, takut, juga dibagi menjadi dua. Khaufu ibadatin wa khaufu tabi'in. Ada khauf yang jenisnya ibadah dan ada khauf yang jenisnya manusiawi. Ada khauf yang berupa ibadah, takut yang berupa ibadah, dan ada takut yang manusiawi. Khauful ibadati, takut yang berupa ibadah, walladhi yakunu ma'ahu dhullun wanqiyadun lil makhufi. Takut yang berjenis ibadah adalah takut yang disertai dengan ketundukan dan ketaatan kepada yang ditakuti. Takut plus tunduk plus taat kepada yang ditakuti. Wahada khaufu ibadatin, ini takut ibadah. Ammal khaufu tabi'iyu, adapun takut yang manusiawi, fahuwalladzi la yakunu ma'ahu dhullun wala khudu'un. Yaitu takut yang tidak disertai dengan ketundukan dan perendahan diri. Fa'anta takhafu minasiba', contohnya anda takut dengan binatang buas, ya, maka ini takut yang boleh, takut yang tabi'i, takut yang manusiawi. Ya, kalau ketemu di jalan sama singa, singanya lepas dari gembira loka misalnya, sampai sendowo, dan dengan takut, ya, maka itu boleh, itu tidak syirik, ya, boleh-boleh saja, karena yang takut yang tabi'i, boleh diserahkan kepada selain Allah. Atau jenengan di rumah, ya, misalnya lihat ulo, ya, ulo itu ular, ya, ular piton misalnya, jenengan takut, ya, maka itu wajar, boleh-boleh saja. Wa minal aduwi, atau takut kepada musuh. Takut kepada musuh yang lebih kuat. Misalnya takut kepada perampok yang bawa senjata api. Ya, maka ini manusiawi. Ya. Atau takut kepada perampok yang badannya lebih besar. Ya, dia enggak bawa senjata api tapi badannya lebih besar daripada kita, maka ini wajar. Ya. Takut kepada musuh yang lebih kuat. Kalau takut kepada musuh yang lebih lemah, maka ini kurang utama. Ya. Ini termasuk juben, ya, termasuk pecut. Ya. Misalnya kalau berhadapan dengan musuh yang badannya kecil, sedangkan itu badannya gede, gitu ya. Tapi takut, nah, maka ini juben, pengecut. Ya. Atau takut kepada musuh misalnya kucing. Wah. Takut sama kucing, ini namanya juben. takut sama kecoa. Kita sama kecoa gedean siapa? Gedean kita ya. Tapi kok malah takut? Nah, ini juben. Dan juben itu akhlak tercela ya. Makanya Allah Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat juben, pengecut dan juga malas. Tapi tidak termasuk syirik ya. Takut sama kecoa enggak termasuk syirik. Tapi termasuknya akhlak tercela, juben. Wa minal harri wa minal baradi wa minal maradi. Takut kepada panas, takut kepada dingin, takut kepada penyakit. Ini semua takut yang tabii. Ya, takut yang manusiawi yang boleh. Makanya kemarin ketika sedang hangat-hangatnya COVID, kalau ada orang yang takut ketularan COVID, ini tidak mencederai tauhidnya. Tidak, ya. Ini boleh-boleh saja dan wajar-wajar saja. Kalau ada orang takut ketularan COVID, ini takut yang tabii, boleh-boleh saja. Di antara dalilnya, kita dapati banyak di Al-Quran, para nabi dan rasul juga merasakan takut. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala katakan, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Nabi Musa di kota Mesir tersebut menjadi khaifan, menjadi takut. يَتَرَقَّبْ, dan senantiasa waspada. Kenapa? Karena Nabi Musa baru saja tidak sengaja membunuh anak buahnya Fir'aun. Ada anak buahnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa itu berseteru dengan salah satu pengikutnya Fir'aun, berantem. Nabi Musa ingin menengahi, ingin menengahi. Cuman gak sengaja Nabi Musa melayangkan tinju dan ternyata langsung mati. Saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka Nabi Musa gak sengaja, gak sengaja. Maka wajar ketika itu Nabi Musa merasa khawatir karena ini pengikutnya Fir'aun, penguasa negeri ini, negeri Mesir. Nabi Musa cuma segelintir orang. Maka wajar Nabi Musa khaifan yataraqqab. Beliau merasakan takut dan senantiasa waspada. Jangan-jangan akan ditangkap, akan disergap oleh pasukannya Fir'aun. Dan Allah tidak mencela takutnya Nabi Musa ini. Maka ini takut yang boleh-boleh saja. Ini salah satu contoh ya. Fahadha khawfun laysa ma'ahu ibadatun. Takut jenis ini tidak terdapat unsur ibadah di dalamnya. Walan kisarun wala dhullun. Dan tidak ada ketundukan hati dan tidak ada perendahan diri. Wahadha la yu'akhadhu alaihil insanu. Maka takut yang seperti ini tidak akan Allah hukum. Illa idza qaddamahu 'alal khaufi minallah, kecuali kalau takut yang jenis manusiawi ini lebih dikedepankan, lebih besar porsinya daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala katakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, orang-orang musyrikin, takutlah kepada aku kalau kalian benar-benar beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Fa idza qaddama al-khawfa at-tabi'iyya 'ala khawfi al-ibadati fa hina idzin tawa'adahu Allah 'azza wa jalla. Kalau seseorang lebih mengedepankan takut yang manusiawi tadi lebih besar daripada takut ibadah kepada Allah, maka ketika itu masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Amma idza lam yuqaddimhu fa hadza la yu'akhadhu 'alaihi al-insan. Namun kalau takutnya tidak sampai melebihi takut kepada Allah, maka Allah tidak akan menghukumnya. Ya, termasuk takut celaan. Ya, di kampung misalnya ada acara-acara yang batil, acara-acara yang enggak benar, acara bid'ah. Jenengan diundang. Kemudian jenengan batin, wah kalau saya gak datang nanti saya diece. Oh nanti saya dibilang gak serawung. Oh nanti saya dibilang radikal, ekstrim, bedani, macam-macam. Akhirnya datang. Padahal sudah tahu ini acara maksiat, acara kebid'ahan. Maka jenengan lebih mengedepankan takut kepada orang daripada takut kepada Allah. Masuk dalam ancaman. Ya, kata Allah, "Fala takhafuhum," jangan takut sama mereka. "Wa khafuni," takut sama aku. Lebih besar mana murkanya, murka manusia dengan murka Allah? Lebih besar murka Allah. Ya, kenapa kok takut sama manusia lebih besar daripada takut kepada Allah? Maka jangan takut celaan, ya, jangan takut celaan. Kalau kita dicela, enggak berkurang harta kita? Ya, kalau kita dicela apa uang kita hilang? Kalau dicela apakah badan kita ada yang berkurang? Ya, kuping kita copot, mata kita keluar? Enggak. Jadi biasa-biasa saja, ya, kalau menerima celaan, biasa-biasa saja. Fa anta takhafu minal jabbari wa minal maliki wa minal aduwi wa min fulanin wa fulanin. Anda boleh-boleh saja takut kepada orang yang kuat, takut kepada raja, takut kepada musuh, takut kepada si fulan dan si fulan, boleh. Walakin la takhda' lahu wa tanqadu lahu. Namun jangan takutnya disertai dengan ketundukan dan ketaatan. Wa innama takhafuhu khaufan tabi'iyan faqat. Namun hendaknya takut Anda hanya takut yang manusiawi saja. Ada rincian lebih bagus lagi dalam masalah takut, yaitu takut dibagi menjadi tiga, ya, dari sisi yang lain, ya. Kalau tadi hanya dilihat dari sisi ibadah atau bukan, menjadi dua, takut ibadah dan takut yang bukan ibadah. Dari sisi yang lain, dari sisi hukumnya, takut dibagi menjadi tiga. Khauf dibagi menjadi tiga. Yang pertama yang hukumnya wajib, khauf yang hukumnya wajib, yaitu al-khawfu minallahi ta'ziman wa tadhallulan wa mahabbatan wa ijlalan. Takut yang disertai ta'zim, pengagungan, wa tadhallulan dan ketundukan atau perendahan diri, wa mahabbah dan kecintaan, wa ijlalan dan pengagungan. Yang mana ini hanya boleh diserahkan kepada Allah saja. Wajib, wajib takut seperti ini kepada Allah. Ya, kalau orang enggak punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan merasa bebas melakukan maksiat. Ya. Misalnya orang minum khamar, ngombe, dinasihati oleh temannya, "Nanti kamu dosa lo. Nanti kamu masuk neraka lo." Enggak apa-apa, ya. "Ayo masukkan saya ke neraka, enggak apa-apa." Nah, ini orang enggak takut sama Allah. Kalau orang enggak punya rasa takut kepada Allah, maka akan merasa bebas melakukan maksiat. Maka wajib, wajib punya rasa takut kepada Allah, wajib hukumnya. Yang kedua, takut yang hukumnya syirkun, hukumnya syirik. Wa huwa ma yu'rafu bi khaufis sirri, yaitu takut yang juga dikenal dengan istilah khauf sir. Khaufus sirri, khauf sir. Sir artinya lirih, ya, sir artinya samar, takut yang samar. Bi ayya khafa minal makhluki ta'dhiman wa tadhallulan, yaitu takut kepada makhluk disertai dengan pengagungan dan perendahan diri. Atau definisi yang kedua, khauf yang syirik, definisi yang kedua, ya khafa ayusibahu al-makhluku bimakruhin la yaqdiru alaihi illallah. Takut kepada makhluk dengan keyakinan makhluk tersebut bisa menimpakan musibah secara seketika, padahal itu hanya Allah yang mampu. Jadi ada definisi khauf yang syirik itu, pertama, takut kepada makhluk disertai dengan perendahan diri, dzul, dan juga disertai dengan ta'zim, pengagungan. Definisi yang kedua, khauf yang syirik adalah takut kepada makhluk dengan keyakinan makhluk ini bisa nimpakan kita musibah atau kesulitan secara seketika, yang mana ini hanya Allah yang mampu. Contohnya, takut kualat, ya, takut kualat terhadap wali. Ya. Jadi kalau misalnya datang ke kuburan wali, kok lupa nggak bawa gajen? Wah, biasanya orang takut. Wah, saya takut kualat karena tadi saya ziarah kok nggak bawa sajen. Nah, takut kualat ini takut syirik. Artinya takut kualat ini dia khawatir jangan-jangan si wali ini akan timpakan kepada dia penyakit, akan timpakan kepada dia kematian, akan timpakan kepada dia jauhnya jodoh atau semisalnya. Si wali ini yang timpakan, yang memberikan, maka ini syirik. Ini takut yang syirik. Tapi tidak semua kualat itu syirik ya. Ini jangan sampai salah paham ya. Ini kalau kualatnya dari makhluk, dari wali tadi contohnya. Ada kualat yang boleh ya, yaitu takut kualat karena maksiat. Allah Ta'ala katakan ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua musibah yang menimpa kalian itu atas sebab ulah tangan kalian, artinya ulah maksiat kalian. Dan Allah sudah banyak maafkan kalian. Ini kata Allah, maksiat itu bikin kualat, ya bikin kamu dapat musibah. Ya kata Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala, sebab nikmat itu banyak. Sebab orang dapat nikmat itu banyak. Orang dapat rezeki, jenengan dapat rezeki, punya rumah, punya mobil, punya gaji enak. Bisa jadi karena berbakti sama orang tua. Bisa jadi karena rajin sedekah. Bisa jadi karena rajin sholat. Bisa jadi karena baca Quran. Bisa jadi karena banyak istighfar. Bisa jadi karena nuntut ilmu. Bisa jadi karena haji atau umroh. Banyak sebabnya, ratusan ribuan. Tapi sebab musibah cuma satu, yaitu maksiat. Nah, maka maksiat bikin kualat, iya. Ya, maksiat kualat. Maka ada kualat yang boleh. Ya. Ada yang boleh diyakini maksudnya itu kualat karena maksiat. Nah, jadi tadi takut kepada makhluk dengan keyakinan makhluk ini bisa menimpakan musibah atau kesulitan dengan seketika. Ini namanya khauf sir, hukumnya syirik. Nah, termasuk di dalamnya takut setan. Ya, takut hantu. Tapi takut setan, takut hantu ini perlu kita rinci. Ya, sebagaimana dirinci oleh Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah, mahfidzahullah taala. Kalau takut kepada hantu atau kepada setan. Ya. Hantu itu maksudnya jin ya, bukan hantu itu orang mati hidup lagi. Jin, takut kepada jin atau kepada setan. Dengan keyakinan jin atau setan ini bisa bikin sakit seketika, atau bisa bikin mati seketika, atau bisa bikin jauh jodoh, jauh rezeki atau semisalnya, maka ini khauf sir yang hukumnya syirik. Tapi kalau takut jin atau takut setan karena ada sebab, misalnya setannya menampakkan diri, menampakkan ya, misalnya rambutnya panjang ya, bajunya putih, tapi tengah-tengahnya bolong ya, atau punggungnya bolong. Nah, ya orang mana yang enggak seru gitu, tiba-tiba pintu sudah dikunci kok kebuka sendiri. Wah, aneh sekali ini. Kemudian ada suara orang nangis ya, dicari kok enggak ada. Nah, maka takut kepada yang seperti ini insyaallah termasuk khauf tabii. Ini tidak termasuk syirikan. Atau misalnya piring terbang sendiri gitu ya. Ini mungkin aja ya dipermainkan oleh jin gitu. Atau ya ada penampakan buto ijo, genderuwo, kuntilanak, pocongan, macam-macam itu. Kalau benar-benar menampakkan di depan kita dan itu menyeramkan, maka kita wajar kalau takut. Ini khauf tabii hukumnya boleh dan tidak termasuk khauf sir, tidak termasuk syirik. Tapi kalau enggak ada apa-apa kok takut, dengan keyakinan takutnya ini bahwasanya si jin atau si setan ini bisa menimpakan penyakit kepada kita, menimpakan musibah atau kesulitan kepada kita, ini bisa termasuk dalam syirik. Ya. Maka Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali mengatakan ini termasuk syirik akbar. Syirik akbar, bahaya, bisa mengeluarkan dari Islam. Jadi hati-hati, takut sama setan, takut sama jin, ini bisa masuk ke kepada kesyirikan. Ya, kalau nggak ada sebab jangan takut, ya beranikan diri. Kalau nggak ada penampakan apa-apa, nggak ada tanda-tanda apa-apa, jangan takut. Ya, kalau ada suara nangis, ya kasih tahu aja, gitu aja nangis, udah jangan nangis. Belakang rumah ada suara nangis, kok nggak ada orangnya, kasih tahu jangan nangis, cengeng. Gitu. Ya, ini ya, kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Ya, kita khawatir kita masuk kepada kesyirikan. Tapi kalau nggak ada apa-apa jangan takut. Kita khawatir masuk dalam hati kita keyakinan bahwasanya makhluk ini bisa menimpakan sakit atau musibah atau apa kepada kita. Pertanyaannya, apakah jin itu bisa menimpakan sakit atau keburukan atau kematian kepada kita? Jawabannya bisa, tapi dengan sebab, tidak seketika. Ya. Bisa enggak jin bunuh manusia? Bisa. Sebagaimana manusia bunuh manusia. Ya, pakai pisau misalnya, nggih. Atau dicekal kemudian jatuh kena batu mati, atau didorong ke jurang mati. Butuh sebab, butuh usaha. Ya, jin bunuh manusia butuh usaha. Ya, jenengan lagi berdiri di pinggir jurang, jinnya dorong misalnya, jatuh mati. Ya itu bisa aja. Kalau jin tiba-tiba tring mati, enggak ada. Nah, jin ya, ini ada orang nih, tring mati dia. Masuk mati, enggak ada. Ya, atau jin ada orang tring sakit. Langsung sakit, enggak ada seperti itu ya. Kalau kita meyakininya seperti ini syirik. Ya, setan, jin atau bisa memberikan sakit tiba-tiba. Setan, jin itu bisa memberikan sakit dengan sebab. Dengan dimasukkannya racun, dengan dimasukkannya penyakit pada makanan atau pada minuman kita. Makanya disunahkan, dianjurkan di malam hari ditutup bejana-bejana. Ya. Gelas, piring, baskom, semua bejana, botol itu ditutup. Ya. Nabi katakan bahwasanya setan atau jin enggak bisa membuka pintu yang tutup dengan basmalah dan enggak bisa membuka bejana yang ditutup dengan basmalah. Ya. Ini diantara upaya supaya kita tidak dimodoroti oleh setan atau jin itu ya, dengan diberikan racun atau diberikan penyakit dalam gelas-gelas kita ya. Kalau ada gelas yang sudah terlanjur terbuka dari semalam, kita pagi-pagi lihat, oh ini gelasnya enggak tertutup ya, maka dicuci. Boleh dipakai, dicuci, tapi dicuci dulu ya, jangan langsung dipakai minum. Nah, jadi jin, setan bisa memudaratkan, tapi butuh usaha, butuh sebab. Kalau ada orang meyakini jin atau setan bisa memudaratkan dengan seketika, ini khauf sir yang termasuk kesyirikan. Kemudian takut yang ketiga, khauf yang ketiga adalah khauf yang muharram, yang hukumnya haram. Wa huwal khaufu minal khalqi fi ada'i wajibin minal wajibat. Takut kepada makhluk, takut kepada sesama makhluk, sehingga tidak menjalankan atau menunaikan kewajiban, dan juga tidak menghindarkan diri dari yang diharamkan. Takut kepada orang misalnya, kepada orang lain, sehingga sampai tidak melaksanakan kewajiban, atau takut kepada orang lain sehingga malah melakukan yang diharamkan. Maka ini takut yang haram tapi tidak sampai syirik. Takut yang haram tapi tidak sampai syirik. Seperti takut celaan tadi ya. Takut celaan, takut diece dan macam-macam, itu takut yang haram tapi tidak sampai syirik. Ini rincian masalah takut. Nah, kembali ke tadi masalah jin lagi ya. kalau ketemu jin atau setan, apa yang perlu dilakukan? Pertama perlu diketahui, jin setan, jin itu makhluk Allah juga yang diberi beban syariat. yang diberi beban syariat. Artinya mereka juga disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh nutup aurat, ya, disuruh untuk nikah juga, ya, disuruh untuk mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan. Sama seperti kita. Sama. Jadi ini perlu ditanamkan dulu mindset seperti ini. Maksudnya jin juga bisa dapat pahala, bisa dapat dosa. Bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Ini mindset yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian kalau ketemu jin, apakah baca ayat kursi? Maka ini memang dianjurkan sebagian ulama, seperti penulis kita Anatul Talibin, ya, menganjurkan kalau ketemu jin maka baca ayat kursi berdasarkan pengalaman beliau. Dan sejauh yang kita telusuri tidak ada dalilnya. Ya, ini tidak berdasarkan dalil. Jadi sekedar pengalaman. Pengalaman sebagian ulama, kalau dibacakan ayat kursi kok jinnya kabur. Ya. Tapi tidak didasari oleh dalil. Maksudnya kalau ketemu jin, ketemu setan, baca ayat kursi. Maka ini bisa berhasil, bisa tidak. Karena ini kan hasil pengalaman, ya. Mungkin pengalaman satu orang dengan orang lain berbeda, ya. Mungkin kalau ulama yang tadi membacakan ayat kursi ketika ketemu jin, jinnya kabur, ya. Tapi kalau jenengan ada jin baca ayat kursi malah dikoreksi, oh, salah itu tajwidnya. Bisa jadi, ya. Bisa jadi malah dilanjutkan. Ayo lanjut ayat selanjutnya. Ya, ayat kursi kan Al-Baqarah 255. Ayo lanjut baca 256. Sampai khatam bisa enggak? Oh, saya bisa. Ini bisa jadi, bisa jadi enggak. Bolong misalnya, ya, maka kita usir, dilempar pakai apa, atau pakai sapu atau pakai tongkat, ya. Kalau nggak mau pergi, ya, maka dinasihati, ukhruj, ya adu Allah, keluar, kamu musuh Allah, ya, suka ganggu orang. Yang kamu lakukan adalah maksiat, ya, kamu bisa berdosa, kamu bisa masuk neraka. Kalau nggak berani, sudah hari aja, kan? Sibukkan diri dengan perkara yang lain. Ya, kalau kita cuma di situ, ya cuma diem, ya kan waktu habis. Mendingan kita lari aja, ya, sehingga bisa lakukan kegiatan yang lain. Nah, jadi tidak ada ritual khusus atau kegiatan khusus dalam syariat kalau ketemu jin, tidak ada. Ya. Ada sebagian riwayat yang mengatakan para sahabat kalau ketemu jin itu dipukul, ya. Namun wallahu a'lam itu riwayatnya dhaif, ya. Tapi kalau jenengan mau mukul, ya boleh-boleh saja. Karena ini orang ganggu. Sebabnya kalau ada perampok tengah jalan, ya, menghadang kita, boleh enggak kita mukul kalau berani? Boleh. Ya, bahkan Nabi mengatakan, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh ketika mempertahankan hartanya, dia syahid. Kalau ada perampok, kita lawan, dilawan kita kalah, maka syahid. Boleh dilawan. Maka demikian juga kalau ada setan, ada jin, kita berani lawan, lawan. Ya, boleh. Kalau enggak berani, ya maka nasihati. Kalau enggak berani, ya maka sudah, ya ngalih, pergi aja, ya, supaya bisa melakukan hal yang lain. Dan juga sekaligus ini nasihat kepada para jin yang hadir di sini, ya, takut kepada Allah dan jangan menunggu manusia, ya. Nanti nambah dosa, bisa masuk neraka. Ya. Sudah azan, nggih. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita cari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Nggih, monggo Pak. Setiap kita saat, kalau lihat orang menangis bahas, ya dasar seperti itu memang atas itu. Gimana kalau kita melihat orang kena musibah, kemudian kita katakan, dasar memang dia layak dan seperti itu. Maka ini nggak boleh. Kalau seperti nggak boleh. Ya, yang Nabi tuntunkan kalau melihat orang kena musibah, yaitu mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi athani mimma batalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdhil. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang menimpa dia, telah melebihkan saya dengan karunia daripada orang-orang yang lain. Jadi harusnya berlindung kepada Allah supaya enggak terkena hal yang sama. Ya. Karena kalau kita mencela dia, takutnya kita juga kena. Mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqat ba'a ala ahdihima. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan kafir ini akan kembali kepada salah satunya. Kalau benar orang ini kafir, maka dia kafir. Tapi kalau ternyata dia enggak kafir, maka orang yang ucapkan yang bisa kafir. Dan yang berlaku untuk semua maksiat, ya, maka jangan suka mencela pelaku maksiat atau orang yang kena musibah. Ya, walaupun mungkin memang musibah itu karena maksiatnya dia. Ya, walaupun mungkin musibah itu karena maksiatnya dia. Tapi kita juga jangan merasa aman, ya. Selama kita masih bernapas, masih bernyawa, kita di antara dua kemungkinan, mungkin kita selamat, mungkin kita binasa. Mungkin kita di atas petunjuk, mungkin kita sesat. Jangan kita merasa aman. Jadi yang Nabi ajarkan adalah berdoa tadi, Allah alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqu tafdhila. Tapi kalau mengucapkan alhamdulillah boleh enggak? Nah, kita enggak mencela. Dasar memang ini ahli maksiat. Enggak, tapi kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, wallahu a'lam. Adanya orang pelaku maksiat yang mendapatkan musibah sehingga maksiatnya terhenti atau terminimalisir, ini kan nikmat. Ya, maka nikmat ini boleh kita syukuri dengan kita ucapkan alhamdulillah. Ya, misalnya ada orang preman, ya, kemudian yang tadinya susah ditangkap, ini adalah ketangkap polisi. Kita katakan alhamdulillah. Karena tadinya ada preman, sekarang gak ada preman. Ya. Yang tadi ada artis yang suka joget seksi di televisi, dilalah ditangkap polisi karena narkoba. Kita katakan alhamdulillah. Jadi berkurang artis yang joget seksi. Ya, enggak apa-apa. Kalau kita ucapkan alhamdulillah saja tanpa menghina dia. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, sedikit tentang takut. Bagaimana dengan kalau seseorang takut miskin, takut dengan masa depan, ya. Takut miskin, takut dengan sesuatu yang terjadi di masa depan, takut gak bisa merawat anak, ya, anak masih kecil, dia takut. Bahkan sampai ada yang terjadi di Indonesia ini, sampai seorang ibu itu membantai anaknya, ya, yang masih kecil-kecil. Kenapa? Karena takut nggak bisa ngasih makan, takut nggak bisa merawat. Ya, kalau takut yang seperti ini, masuknya yang mana? Ini termasuk takut yang muharram, yang haram, ya. Dan ini termasuk su'udzon billah, masuk tu'udzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Taala ketika gambarkan tentang orang-orang musyrikin jahiliyah, Allah Ta'ala katakan adh-dhannina billahi dhannasau. Mereka orang jahiliyah adalah orang-orang yang suka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi berprasangka buruk kepada Allah, ini Allah sebutkan sebagai sifat orang jahiliyah, enggak boleh. Ya. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala katakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, dikasih kebaikan. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, dikasih keburukan, penanan gitu ya. Kalau belum apa-apa sudah menyangka kayaknya saya bakal miskin nanti setelah nikah. Ya malah miskin beneran. Ya. Kayaknya nanti saya enggak bisa ngasih makan anak saya. Malah nanti susah. Ya, harusnya enggak boleh seperti itu. Ya harusnya optimis. Istiqoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah mudahkan. Ya ini misalnya mau nikah kok ada rasa-rasa kayaknya nanti mau setelah nikah kok hidup susah ya, ngontrak macam-macam. Istiqoh kepada Allah, percaya. Bahwasanya Allah akan mudahkan, ya Allah akan beri rezeki. Ya Allah akan beri keberkahan. Ya. Punya anak juga percaya bahwasanya nanti kalau punya anak, anak ini punya rezeki sendiri, enggak akan kekurangan ya. Jangan suuzon, jangan-jangan nanti kalau punya anak ya gizi buruk, nanti anak sakit-sakitan, enggak bisa ngasih makan, ini sudah suuzon. Ya, maka takut masa depan, takut miskin dan lain-lain, ini bentuk suuzon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk perbuatannya orang-orang jahiliyah yang tidak boleh diikuti ya. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menambah iman, menambah istiqomahan kita, dan juga menambah amal soleh kita yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.